Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar Radio Rojah dan pemirsa Rojah TV ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Mata Nabi Syuja' atau Matan Ghaib wa Taqrib, yang sampai pada pembahasan Musaqah, dan sekarang tentang, setelah kita mengetahui makna Musaqah, kemudian objek Musaqah apa saja, kemudian sekarang apa tugas masing-masing dari dua orang yang bersyirikat ini. Sekedar mengingatkan bahwa Musaqah yaitu seseorang memiliki perkebunan yang sudah ditanami dan tanamannya tua, seperti umumnya sawit, kelapa, karet dan lain-lainnya, yang dia memiliki pohon dan kebun tanah, lalu diminta seseorang untuk mengelolanya, untuk memeliharanya, untuk mengairinya dengan kesepakatan hasil dari kebun tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan, ya. Dan dikiaskan dengan ini muzara'ah. Musyarakah, dia menyerahkan tanah saja dan tidak ada tanaman di atas tanah tersebut. Kemudian pihak pengelola menanaminya dengan tanaman palawija dan hasilnya mereka bagi sesuai dengan kesepakatan. Fadhil Syekh. Bismillah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Summa al-amalu fiha ala durbaini. Amalun ya'udu naf'uhu ila samarah. Fahuwa ala al-amili. Kemudian proses pengerjaannya ada dua. Yang pertama, pekerjaan yang manfaatnya berhubungan dengan buah-buahan. Fahuwa alal amili, maka tanggung jawabnya kembali kepada penggarap. Ya, baik. Mu'alif menjelaskan pekerjaan masing-masing atau objek dari akad tersebut, yaitu akad kerja. Kerjanya bagaimana? Beliau jelaskan ada dua jenis. Satu, pekerjaan itu ditanggung oleh amil atau pengelola. Satu lagi oleh si pemilik kebun. Mana yang ditanggung oleh pemilik, oleh pengelola atau pekerja, mana yang ditanggung oleh si pemilik kebun? Ini kaid ini tidak kita namakan kaid, tapi dhabit di bawah kaidah. Dhabitnya adalah amalun ya'udu naf'uhu ila thamarah fa huwa 'ala al-'amil. Dhabit. Segala sesuatu pekerjaan yang berhubungan dengan buah, maka ini adalah pekerjaan, maka tanggung jawab si pengelola pekerja. Ada tiga jenis bentuknya dijelaskan dalam kitab Syafi'i, bahwa pekerjaan yang kembali kepada buah itu ada yang memang kalau tidak dikerjakan buah tidak terjadi. Untuk buah kurma yaitu talqih wal ta'bir, talqih itu dikawinkan, karena korma dikawinkan. Sama seperti kalau kita salak kali ya, kalau dibiarkan tidak akan berbuah. Maka ini adalah asas atau pokok dari kerja si amil. Kemudian mayusluh samarah tadi adalah yang kalau tidak dikerjakan tidak berbuah. Maka ini tanggung jawab amil. Kalau dia tafrit, lalai, ya, harusnya sudah mulai ditakbir, sudah mulai ditalqih, dia telat, maka risiko dia menanggung karena akibat kelalaiannya. Tapi kalau dia sudah mengerjakan pada waktunya dan sesuai dengan kebiasaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada salah seorang sahabat beliau yang sedang talqih, yang sedang mengawinkan kurma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa engkau kawinkan? Biarkan saja, kalau Allah beri rezeki." Ternyata sahabat-sahabat mengikutinya. Dari kata Imam Muslim ini. Kemudian korma sahabat ini tidak satu pun berbuah. Lalu kata Rasulullah, kenapa tidak berbuahnya? Bukankah dulu engkau ya Rasulullah nyuruh tidak kawinkan, saya tidak kawinkan? Kata Rasulullah, antum a'lamu bi dunyakum. Rasulullah, masalah dunia itu hanya saranku saja, tapi kembalikan kepada yang lebih mengerti masalah dunia kalian. Maka yang dimaksud di sini bahwasanya ini merupakan syarat pokok kerja dari si amil. Kemudian ada pekerjaan yang untuk muslih, untuk agar buahnya jadi baik, seperti umpamanya apa jarit atau apa jarit itu apa dahan kurma, karena dahannya yang sudah tua dipotongin sehingga buahnya lebih bagus. Kemudian bila umpamanya pengairan, ya wajib mengairinya, wajib. Kemudian berikan rumputnya juga bagian dari muslih thamar. Kemudian setelah dipanen butuh dijemur. Itu dijemur, dan ini juga bagian kerja dari si amil. Ya. Kembali kita kepada apa yang dikatakan oleh Ibn Qudamah tentang akad dari seseorang yang menyerahkan kendaraannya kepada orang yang lain. Fa'in dafa'a rajulun dabbatahu li rajulin i'mal fama hasala famuha bainana. Seorang menyerahkan kendaraannya, silahkan anda apa kerja, bawa untuk bekerja, nanti hasilnya kita bagi. Ini juga bisa dikiaskan dengan musaqah menurut Ibn Qudamah, ini pendapat yang kuat. Maka dalam bentuk sekarang ini, seorang menyerahkan umpamanya truk atau angkutan kota atau mobil atau motor diojekin, maka mana yang kerja dari si amil? Kerja amil apa yang akan menghasilkan uang. Samar hasilnya adalah uang, apa yang menghasilkan uang, seperti dia mengendarakannya atau mengemudikannya ke tempat yang lain, kemudian beli bensinnya, tanggung jawab dia. Beli bensinnya, kalau ada retribusi, bayar retribusinya, tanggung jawab dia. Ini tanggung jawab si amil. Tanggung jawab si Rabbul Mal, insyaAllah akan kita jelaskan. Fadhil Syekh. Qala al-mu'allifu rahimahallahu ta'ala, wa amalun ya'udu naf'uhu ilal ard, fahuwa ala Rabbil Mal. Dan pekerjaan yang manfaatnya berhubungan kepada tanah, maka itu menjadi tanggung jawab pemilik modal. Iya, jazakallahu khair. Dhabit yang kedua, segala sesuatu pekerjaan yang berhubungan dengan manfaat kepada tanah, ya, maka ini menjadi tanggung jawab Rabbul Mal, si pemilik tanah dan si pemilik pohon. Seperti umpamanya, kalau musim buah masuk, butuh untuk dipagar, maka tanggung jawab biaya yang pagar, yang mengerjakan pagar adalah tanggung jawab Rabbul Mal. Dia yang membiayai pagarnya, dia yang menunjuk orang untuk kerja memagarinya, tanggung jawab dia. Ya. Dalam kasus umpamanya seperti yang kita jelaskan tadi, dikiaskan oleh Ibn Qudamah, seseorang yang menyerahkan motor, mobil, truk atau hewannya untuk dibawa bekerja, maka bensin tadi tanggung jawab si pengemudi yang mengelola. Kalau oli tanggung jawab siapa, Ustaz? Pemilik mobil, karena berkaitan dengan mobil. Spare partnya kalau ada rusak, siapa yang tanggung jawab? Pemilik mobil. Pemilik mobil, Rabbul Mal. Ya, ya. Ini saya kira jelas agar bagian masing-masing menjadi jelas. Di sini mu'alif tidak menjelaskan berapa masalah hasilnya dibagi dengan cara berapa. Yang kemungkinan beliau sudah memahamkannya kepada kita melalui pembahasan mudharab al-qirab. Itu tidak boleh dengan juz'an, haruslah juz'an syai'an ma'luman. Pembagian hasilnya harus dari bagian yang syai', yang diketahui. Tidak boleh umpamanya si pemilik kebun mengatakan, kamu hasilnya dari yang ini, saya yang sisanya. Tidak boleh. Kita kembalikan kepada truk dan motor dan lainnya, tidak boleh dia mengatakan pagi sampai zuhur itu hasilnya buat saya, kata si pemilik kendaraan truk umpamanya. Zuhur sampai asar itu milik anda. Ini menurut yang besar. Bisa jadi pagi banyak, bisa jadi siang yang banyak. Ini tidak boleh. Tapi juz'an ma'luman syai'an, yaitu dengan persentase berapapun hasilnya dibagi sesuai dengan persentase. Umpamanya bisa dengan 50-50, 50 bagi pemilik truk, 50 bagi pengemudinya atau pengelolanya, atau sebaliknya, atau boleh juga 70-30, 70 bagi pemilik truk, 30 bagi pengemudi, dan ini berdasarkan kesepakatan semuanya boleh. Yang tidak boleh dengan menentukan yang tadi, umumnya truk yang kemari itu untuk anda hasilnya, silakan bawa bus ini, tapi truk yang kemari untuk anda, truk yang kesini untuk saya. Ini tidak boleh. atau pergi, umpamanya cuma sekali jalan bisa pergi dari kota A ke dari Jakarta ke Surabaya, itu hasilnya buat kamu. Surabaya ke Jakarta hasilnya buat saya. Ini tidak boleh juga, karena tidak juz'an ma'luman syai'an, yang menyebabkan gharar, dan ini gharanya besar yang mengakibatkan kepada diharamkan akad tersebut. Saya kira cukup selesai. Jazakallahu khair pada Ustaz yang telah menjelaskan terkait dengan bab musaqah dan bagaimana proses pengerjaan dan tanggung jawab masing-masing kedua belah pihak. Semoga bisa difahami, dan kita berikan kesempatan bagi Anda untuk bersoal jawab dalam pembahasan ini di telepon 0218236543. Pertanyaan pesan singkat juga Anda bisa sampaikan di 0819896543. Kita angkat via telepon terlebih dahulu, silakan. Halo. Ya, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Budi di perjalanan. Silakan Pak Budi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum Budi. Orang tua saya punya tempat pedagang, ya, tempat usaha, di mana tempat usahanya itu berdiri di atas tanah negara. Cuma resmi gitu, dikasih apa, bayar retribusi tiap harinya. Nah, yang mau saya tanyakan, di tetangga-tetangga tempat usaha orang tua saya itu banyak yang menyewakan atau menjual tempat usahanya, padahal itu adalah tanahnya di tanah negara. Nah, hukumnya bagaimana Pak Ustaz? Baik. Itu saja. Baik, jazakallah khair Pak Budi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Teh. Sebagian orang menganggap, memahami bahwa ini tanah negara. Tanah negara alhamdulillah boleh untuk semuanya. Boleh untuk saya, boleh pulang dan alam dan selanjutnya. Tidak ya akhi. Tidak. Ini termasuk bagian dari ghulul. Dalam perang jihad fisabilillah, harta rampasan perang itu wajib dikumpulkan kemudian dibagi. Dibagi kepada yang ikut. Ini semuanya kan dapat juga, tapi dibagi dulu, dikumpulkan dahulu. Siapa yang dapat rampasan perang, punya perang dan dapat dia perhiasan dari orang yang kalahkannya, dibunuhnya, dari orang kafir tersebut, disimpannya, kemudian tidak diserahkannya ke Baitul Mal untuk dibagi, maka ini ghulul. Wa makana li nabiyyin ay yaghlul wa may yaghlul ya'ti yawm al-qiyamati bima ghal. Ini adalah pencurian dan ini adalah korupsi. Datang dari kiamat dengan membawa hasil ghululnya tersebut. Sampai Rasulullah mengatakan, nanti salah seorang kalian datang dan membawa unta yang dighalnya, dikorupsinya, dan unta tersebut mengeluarkan suara aja, minta tolong ya Rasulullah, tolonglah kami, kata Rasulullah, bukankah dulu setelah aku ingatkan. Ya. Maka harta negara memang milik semua, tetapi dengan Anda ambil, berarti hak orang lain akan Anda kuasai. Kalau yang Anda curi, pemenang kita A bekerja di perusahaan, di kepada seseorang, bukan perusahaan, ya, perusahaan juga repot karena pemiliknya banyak. Bekerja dengan si B sebagai sopir atau apa, atau orang kerja upahan harian. Lalu hari ini enggak masuk di alasan sakit, padahal enggak sakit. Besok dia bilang, udah saya harus antar anak sini, ini, dan diizinkan juga, padahal tidak ada, hanya dia malas. Maka selama 2 hari tidak halal bagi dia gajinya, harus dipotong dan jangan diterima. Bila diberikan penuh oleh si pemberi kerja, ini adalah ghol dan tidak halal bagi dia. Ini gampang mengembaliinnya. Orangnya tahu ada nomornya dan teleponnya, dan kita, dia bertobat, tinggal kita perkirakan, tak potong, minta potong atau kita bayar sejumlah yang pernah kita terima. Tetapi bila ghal yang diambil adalah hak negara, bila yang diambil adalah hak negara anda kuasai, bahkan dijual belikan, maka pertobatannya agak repot, karena akan berminta minta maaf anda, minta izin kepada ratusan juta orang. Maka Utsman bin Affan pernah setelah Allah bertobat dari masalah awal ini, dia mengatakan, ya, ada orang yang gulul dalam perampasan perang, maka dia mengatakan, saya minta maaf. Kata Utsman, saya tidak bisa, karena dia harus minta maaf kepada seorang, semua orang yang ikut dalam perang jihad ini, yang tak anda zalimi. Maka wallahu ta'ala alam, ini termasuk dari hulul. Bila telah dilakukan, bertobat kepada Allah dan jangan terpedaya dengan apa yang dilakukan orang banyak. Karena melihat tetangga-tetangganya melakukan hal yang sama lalu melakukannya, karena wala tuti akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah, kata Allah. Jangan ikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi Allah ini, mereka akan menyesat kamu dari jalan Allah shallallahu. Muslim hidup dengan pedoman dan prinsip sendiri, yaitu sesuai dengan kitab Allah dan Rasulullah SAW. Walaupun tidak ada orang yang melakukan seperti hal itu, dilakukan. Baik, fadhil Syekh. Baik, saya jazakallah khair. Demikian Bapak Budi, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang kedua via telepon, silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan dengan siapa, Bapak, di mana? Dengan Maulana di Karawang, Pak. Silakan Pak Maulana. Iya, Ustaz, ini masalah tentang dagang terkait dengan hutang, Pak Ustaz. Kalau yang namanya berjualan itu pasti itu ada hutangnya, terutama tentang titipan barang itu sales yang itu tempo, Pak Ustaz. Nah, yang kedua tentang kreditan juga ada kreditan yang sesuai dengan syar'i, Pak Ustaz. Nah, yang namanya utang ini kan berat gitu, Pak Ustaz, kalau kita meninggal nanti belum sampai terlunasi. Nah, itu cara misalkan gitu, yang saya itu yang penjual gitu ya, belum sampai terlunasi, pas ajal datang gitu. Nah, apakah keluarga kita untuk apa melunasinya sebelum meskipun belum jatuh tempo gitu, Pak Ustaz? Belum jatuh tempo pada tanggal pembayaran, nah, kita dipanggil terlebih dahulu oleh yang kuasa gitu, Pak Ustaz, gimana? Yang kedua, yang kedua, Pak Ustaz, ya, yang kedua itu saya juga di samping berjalan menerima layanan reparasi gitu, Pak Ustaz, reparasi elektronik gitu ya. Terkadang itu orang yang menitipkan itu meskipun ada yang sudah jadi, kadang belum jadi gitu, servisannya itu menumpuk, Pak Ustaz, di saya gitu. Sedangkan saya belum enggak tahu gitu alamat orang tersebut, sampai enggak diambil-ambil bertahun-tahun gitu, kadang ada yang berpuluh tahun. Gimana statusnya gitu, Pak Ustaz, para orang tersebut gitu yang enggak diambil-ambil. Itu aja, Pak Ustaz, syukron, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khair, Pak Maulana, barakallahu fiik. Ada pertanyaan pertama, Ustaz. Beliau seorang pedagang dan tentunya dalam pedagang ada hutang, ya, baik dari sales dan juga dari yang lainnya. Dan ketika kita mengetahui bahwasanya ajal tidak ada yang tahu datangnya, bolehkah kita berpesan kepada keluarga untuk atau hutangnya menjadi tanggungan keluarga walaupun belum jatuh tempo, Ustaz? Karena kekhawatiran akan hutang tersebut. Kalau dia wafat, menjatuh tempo, bayarkan gitu kos wafat begitu. Nah, Ustaz. Allah barakik pamulana. Ketika hutang terjadi, memang Rasulullah SAW tidak menganjurkan berhutang, bahkan beliau berdoa setiap pagi, Allah menyatukanna al-ma'thami wal-maghrami, Allah kulun dari dosa dan dari hutang. Ya. Karena tapi memang dagang mesti harus dengan cara hutang, dan ini pun dibolehkan, bukan Rasulullah bukan dilarang, tetapi beliau berlindung. Ya, bila kita ingin mendapatkan pertambahan uang, pertambahan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara menjualkan barang orang, membeli barang lalu dijual dengan cara berhutang, berarti kita mendapatkannya. Ini suatu hal yang dibolehkan dalam syariat, selagi tidak ada hutang pertambahan riba, dan insyaAllah tidak ada. Kalau datang ajal, ya, datang ajal, yang jelas waktu niat Anda berhutang berniat untuk membayar. Ya, man akhadha amwalan nas yuridu adahu Allahu an, wa man akhadahu yuridu talafahu wa talafahu Allah. Siapa yang ketika mengambil uang orang dengan cara berhutang dan dia ingin membayar, Allah bayarkan. Dengan berbagai cara. Allah beri rezeki satu yang lain dan terbayar hutangnya. Tetapi siapa yang ingin ketika mengambil dia memang niat tidak membayar, atlafah Allah, maka Allah menghancurkan hartanya. Maka bila Anda wafat, harta yang Anda tinggalkan kan ada rumah, ada kendaraan dan segala macam, itu tidak boleh dibagi sebelum membayarkan hutang dulu. Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu membayarkan hutang atau wasiat. Membayar wasiat ya udain. Setelah bayarkan wasiat, dikeluarkan wasiat dan hutang. Setelahnya baru dibagi menjadi waris. Andai warisan Anda kurang tertutupi hutang, maka Allah yang mengatakan Anda wasiatkan atau tidak, tapi Allah sudah sampaikan kepada ahli waris Anda, wa'alal warisi mislu dzalik. Bila harta yang ada dari warisan kurang untuk menutupi hutang dari yang meninggal, maka pihak ahli warisnya menanggung sesuai dengan besar persentase hak dari waris mereka. Umpamanya istri dapat 1/8, kemudian anak dapat sisa 1/2, dan lelaki dan anak perempuan. Dari persentase ini, berapa angka hutang tadi? Istri ikut membantu membayar subuh sesuai dengan persen dia. Kalau dapat waris, sekarang ternyata waris tidak dapat, ya. Anak juga demikian, orang tua juga demikian, dibagi sesuai dengan hak waris masing-masing. Wabillahi taufik. Dan kedua, ada poin yang kedua, beliau juga bekerja untuk mereparasi barang-barang elektronik, dan barang-barang tersebut menumpuk, Ustaz, sehingga ada sebagian yang memang tidak diambil bertahun-tahun dan juga tidak diketahui pemiliknya. Status barang ini bagaimana? Dia udah bayar atau belum yang tukang, yang orang yang meletakkan mereparasi barang tersebut? Wallahu a'lam, tidak disebutkan, Ustaz. Kalau biasanya mereka membuat pernyataan, tukang reparasi atau tukang jasa laundry, mereka membuat klausul atau ketentuan, dalam jangka waktu sekian tidak diambil, maka kami tidak bertanggung jawab. Umpamanya 3 bulan atau 6 bulan, dan atau kalau Anda tidak buat demikian, tanya ke orang-orang, ke teman-teman Anda yang satu profesi, biasanya berapa bulan sih ketentuannya, 6 bulan pas tahun atau berapa. Kalau yang laundry ada lagi kan ketentuannya, berarti arufnya masing-masing berbeda. Ketika sampai waktunya dan awal dia belum membayar di hari awal, maka boleh Anda jual barang ini. Anda jual barang ini dengan nilai harga pasar, kemudian ambil upah Anda yang Anda sepakati dari awal yang belum bayar oleh dia. Sisanya sedekahkan kepada fakir miskin. Kalau dia sudah bayar, ini harta orang, Anda jual boleh, karena tidak diambil sama sekali oleh dia dan akhirnya turun harganya, jual, berikan kepada fakir miskin. Pada saat dia datang, dia minta, maka katakan kepada dia, barang Anda sudah saya jual dan uangnya sudah saya serahkan kepada fakir miskin, sedekahkan. Kalau Anda mau, saya ganti. Tapi kalau di awal sudah ada pernyataan tidak mengganti, maka dia tidak bisa minta gantinya. Ini berdasarkan asal Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Ibn Mas'ud radhiyallahu an, beliau membeli seorang budak. Lalu dia masuk ke rumah untuk mengambil uang, dan uang masa dahulu, uang dinar dan dirham itu ditimbang lagi, karena nilainya itu ada pada zatnya, nilai intrinsiknya berkurang, lecet sedikit, uangnya bukan berkurang beratnya. Dia timbang dan ternyata agak lama. Ketika dia keluar kembali, ternyata yang penjual budak tadi sudah tidak ada. Budaknya dibawa masuk oleh Ibn Mas'ud, kemudian dia selama satu tahun dia tunggu. Maka Allah Ta'ala alam, kalau umumnya tidak ada uruf di antara para tukang servis, tahun tunggu, tidak diambilnya setahun, maka boleh dijualkan. Maka setelah satu tahun dan masuk menunggu mencari dari pemiliknya, tidak ada datang, tidak kunjung datang juga, maka beliau mensedekahkan uang tadi kepada fakir miskin dan mengatakan, ya Allah, sedekah ini untuk nama si fulan, si penjual tadi. Suatu saat dia datang, akan saya ganti. Wabillahi taufik. Jazakallahu khairan. Demikian Bapak atas pertanyaan. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan kembali untuk Anda di line telepon 021-823-6543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Bapak Allah, dari Riau. Silakan. Ini saya PNS kan. PNS ini sering berpindah-pindah tugas gitu. Iya. Nah, sekarang saya ditugaskan di dinas koperasi gitu, sedangkan dinas koperasi ini kan haram gitu, yang tidak syar'i gitu, gimana ini? Taib, jazakallah khair Bapak di Riau. Dasar? Enggak, beliau sebagai PNS dan dipindah-pindah tugaskan, ya. Dan sekarang ditugaskan di sebuah koperasi yang beliau sampaikan mekanismenya tidak syar'i. Bagaimana? Koperasi simpan pinjam, boleh ditugaskan oleh pemerintah. Nah, iya teh. Boleh ditugaskan oleh pemerintah, maka tanggung jawab Anda untuk merubahnya menjadi syar'i. Kalau tidak halal, gaji Anda tidak halal. Yes. Dan kemudian selama Anda bekerja, pekerjaan tidak halal. Karena membantu mengawasi bagaimana jalan yang koperasi riba ini jadi bagus. Berarti Anda membantu riba. Tetapi ketika Anda ditunjuk, sampaikan bahwa ada koperasi yang diinginkan oleh Allah. Bentuk akadnya rubah menjadi akad yang syar'i. Bagi perusahaan, bagi pihak instansi yang bekerja, Anda tidak mempermasalahkan apakah Anda yang ingin merubah jadi syariat atau tidak, mereka tidak mempermasalahkannya. Bila itu adalah keinginan dari para pendirinya. Sekarang kewajiban Anda, ini suatu hal yang sangat baik. Di mana Anda diberikan oleh Allah amanah ini untuk mengawasi atau untuk membina sebuah koperasi, bina dan awasi agar mereka mau menyerubah menjadi sesuai dengan syariat Allah, menjadi Islami. Dengan demikian, gaji Anda halal dan kaum muslimin yang menjadi anggota koperasi tersebut selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini. Tapi kalau Anda menyerah begitu saja, wah kayaknya susah, wah kayaknya begini, maka azab Allah yang akan menimpa Anda. Maka tidak ada solusi kecuali dari resign. Tapi kalau ingin memperbaiki, ada kesempatan di mata Anda. Semoga Allah memberikan keteguhan dan istiqomah kepada kita semua untuk menjalankan syariatnya. Jazakallah khair, demikian Bapak yang ada di Riau. Barakallahu fiik, semoga Allah kasih kemudahan bagi antum. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa, di mana? Dari Abdul Latif di Ende, Pak. Bapak Abdul Latif di mana, Pak? Di Ende. Eh, masya Allah, silakan, Pak. Ini Pak. Ada ini pertanyaan persoalan riba ini, Ustaz. Pernah ada kejadian peminjaman umpamanya 1 juta, kemudian pengembaliannya itu lebih 1 juta, tetapi pengembalian kelebihannya itu tidak dimasukkan sebagai riba, tetapi maksudnya untuk mensedekahkan atau mungkin rasa terima kasih untuk dia telah meminjamkan buat saya. Apakah kelebihannya itu dimasukkan riba atau tidak, Ustaz? Apakah termasuk riba atau bukan gitu, Pak? Iya. Baik. Sekolah khair, Bapak. Wajar, baik. Baik. Sudah. Dasarnya sepertinya jelas. Begitu saya itu seorang menjadikan pinjaman 1 juta, dia minta lebih. Pemberi pinjaman minta lebih, lalu dia mengatakan kelebihannya ini bukan buat saya ya, buat sedekah, buat sosial, buat yang lain. Apakah ini riba atau tidak? Iya. Kalau memang bukan untuk si dia, untuk mukrit, tapi tadi tidak jelaskan apakah untuk mukrit atau tidak sebagai pinjaman. Kalau umpamanya, kalau umpamanya 1 juta, lalu si pemberi pinjaman kamu harus bayar lebih, seperti untuk biaya administrasi umpamanya. Pertambahan ini, administrasinya ini harus real, dinamakan dengan taklufah fi'liyah. Berapa biaya administrasi pinjaman 1 juta tadi? Anda yang umpamanya menggunakan materai, berapa harga materainya? Ada kertasnya, berapa nilai kertasnya? Pertambahan sebesar itu boleh. Ini namanya biaya administrasi yang real, tetapi tidak saya mengambil keuntungan, baik saya secara pribadi ataupun instansi maupun koperasi dan lain-lainnya. Tidak boleh ada keuntungan dari akad tersebut, karena akad qard bila ada pertambahan maka pertambahan riba. Tapi kalau saya katakan kepada dia, ini keuntungan bukan buat saya, tetapi ada pertambahan, pertambahannya ini berikan untuk sosial, berikan buat sedekah, tapi bukan untuk saya. Ya, kenapa Anda paksa orang bersedekah? Dia meminjam karena butuh. Dan tidak mungkin dia pinjam kalau tidak butuh. dalam Islam dimakruhkan seseorang meminjam berhutang, karena berhutang suatu hal yang tidak bagus. Bila tidak dibutuhkan, makruh bagi dia untuk meminjam. Tapi dalam keadaan butuh, boleh meminjam. Berarti dia sangat perlu dana tersebut. Bagi daripada kalau dia bersedekah, lebih baik bersedekah kepada dia. Bagaimana bersedekah kepada dia? Udah, pinjam 1 juta, bayar cuma 950 ribu. Daripada dia nanti ketika membayar, harus membayar dengan cara bersedekah lagi. Kepada sedikit lebih penting anda bersedekah di depan mata. Karena dia minjam, berarti karena dia butuh. Anda tidak bersedekah kepada dia, cukup dengan kembali 1 juta, tidak masalah. Baik. Ya. Maka Allah Ta'ala, misalnya khawatir saya ini adalah akal-akal manusia untuk menghalalkan riba. Khawatir kemudian melalui dia ke sosial segala macam, kemudian termakan oleh dia dan makan riba. Maka Allah Ta'ala alam, ya, sebaiknya jangan dilakukan hal ini. Ekstasis kalau khair, kami berikan kesempatan kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat di 0218236543. Silakan. Ya, halo. Halo, Ustaz. Halo. Assalamualaikum. Halo, Ustaz. Naam, assalamualaikum. Mohon maaf bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin menghubungi, mungkin dikecilkan dulu volume suara atau TV-nya, ada feedback supaya jelas suaranya dan terdengar. Kita berikan kesempatan kembali, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Bekasi. Silakan. Ustaz, aku mau tanya. Hadap. Kalau masalah hukum apa umroh MLM gitu, Pak Ustaz, jadi ada ngajakin umroh. Umrohnya itu nanti kalau misalkan saya level pertama, saya bawa orang gitu. Nah itu nanti saya dapat 500 ribu. Nah nanti begitu downline dan seterusnya, saya dapat uang lagi gitu, umroh. Uangnya itu nanti untuk deposit buat umrohnya saya gitu, Ustaz. Itu gimana ya hukumnya ya? Jelas, Ustaz. Baik. Jazakallah khair, akhi. Oke, jazakallah. Naam. Ustaz, yo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. MLM secara umum hukumnya saya jelaskan di buku Harta Halal mengandung unsur gharar dan unsur riba dan termasuk bagian tukar-menukar uang dengan uang. Ya. Ini fatwa dari Lajnah Da'imah atau fatwa dari Dewan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia yang ada dalilnya yang dengan rinci saya jelaskan di dalam buku saya tersebut. Adapun mengenai MLM umrah tidak jauh berbeda dari MLM secara umum, maka Allah Ta'ala alam, ya, hukumnya sama. Semoga Allah menjauhkan kita dari hal tersebut. Baik, demikian akhi, barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya, Ustaz. Insyaallah saya mau keluar dari tempat saya bekerja di lembaga keuangan ribawi. Anda akan jual seluruh aset, yaitu rumah atau mobil, dari hasil bekerja selama ini untuk modal usaha kuliner. Apakah dana hasil penjualan itu halal untuk dijadikan modal? Dari Bapak Rahmat, jazakallahu khair. Allah barik fi Rahmat. Semoga Allah merahmati Anda dan merahmati keluarga Anda, dan berikan keistiqomahan kepada Allah dan kemampuan untuk bertobat kepada Allah dengan cara yang Anda katakan tadi. Pada dasarnya, bila seorang bekerja di lembaga keuangan riba, maka hasil gajinya tidak halal, karena dia memberikan jasa yang haram. Ya. Andai dia mengatakan saya bekerja tanpa gaji pun haram dia di situ, karena membantu imam menjadi saksi, imam menjadi penulis, imam menjadi pemberi makan dan pemakan riba. Ini adalah anak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang dapat gaji, hasil gajinya haram. Kalau gaji haram, bagaimana solusinya? Solusinya yang dikatakan oleh para ulama, Ibn Nawawi umpamanya menjelaskan, Ibn Taimiyah juga menjelaskan dalam majmu' fatwanya, bahwa semuanya dikeluarkan. Semuanya dikeluarkan. Nawawi mengatakan ijma' para ulama bahwa orang yang semua hartanya haram, tidak ada kewajiban zakat, tidak ada kewajiban haji yang berkaitan dengan hartanya. Tetapi seluruh hartanya dikeluarkan, bukan dimilikinya. Tapi sekarang dalam kasus yang tanya oleh Pak Rahmat tadi, semoga Allah merahmatinya, sekarang dia bertobat kepada Allah, maka hartanya tadi, gajinya tadi diberikan kepada siapa? Fakir miskin, berdasarkan Asar bin Mas'ud tadi, dan juga ada di Rasulullah SAW, At-Tamih La'asara, berikan kepada fakir miskin. Kalau dikeluarkan gaji seluruhnya, Pak Rahmat jadi kasusnya dia menjadi fakir miskin, gak punya apa-apa dia. Rumahnya mungkin hasil dari gaji itu juga, tabungan semua hasil dari gaji itu juga. Ketika untuk fakir miskin yang lain, maka kata para ulama, mengatakan, menjelaskan, daripada diserahkan yang fakir miskin lain, dan dia sekarang juga miskin, sama kasus yang tadi, dia juga miskin, bagi dia lebih penting karena di tangan dia sekarang. Maka Allah Ta'ala alam, fatwa dari para ulama kita, sekebutuhan minimal dia halal. Artinya rumah tadi jual, kemudian cari rumah yang lebih kecil, yang lebih pantas untuk keluarga Anda. Ada kelebihan uangnya, butuh untuk kebutuhan setahun, perkirakan berapa kebutuhan Anda setahun. Ini kurang sama dengan fakir miskin, seperti mana Umar mengatakan dalam zakat, faiza ataitum faghnuhum, bila kalian menyerahkan zakat kepada fakir miskin, jangan berikan 1 juta. Wah, masya Allah, dapat 1 juta fakir miskin. 1 juta belum ada apa-apanya. Kebutuhan dia setahun berapa? Faiza ataitum faghnuhum, bila kalian menyerahkan zakat sampai dia jadi kaya. Kapan soal dikatakan kaya? Kebutuhan setahun ke depan terpenuhi sudah. Umpamanya dia dengan keluarganya butuh setahun itu sekitar umpama angka 100 juta. Masuk akal atau tak masuk akal sekarang? 100 juta angkanya. Pendapatan dia cuman sekitar setahun itu 50 juta. 50 juta bagi dia halal zakat. Jangan berikan zakat 1 juta, 2 juta. Kasih dia 50 juta sehingga statusnya menjadi kaya. Ketika sudah terpenuhi kebutuhan sedepan 50 juta, 100 juta tadi, 1 sen pun sekarang dia terima haram hukumnya sebagai dari zakat. Jadi sedekah atau hibah. Kembali kepada kasus yang fakir miskin tadi, yang dia sekarang bertobat dari harta yang haram. Kalau dikeluarkan semuanya, dia menjadi fakir miskin, maka kebutuhan minimal dia halal. Maka seperti rumah tadi dijual, beli rumah yang lebih kecil, yang minimal buat Anda sekeluarga, dia menutupi aurat. Kemudian masih ada sisanya, takmin atau amankan kebutuhan setahun ke depan Anda. Berarti Anda sebagai fakir miskin, aman kebutuhan ke depan ini, masih ada sisanya modal minimal untuk melanjutkan usaha Anda, untuk memulai usaha, halal. Sisanya modal minimal, saya maksud tentu beda-beda. Ada orang yang modal minimal dia untuk sebuah saham cukup 30 juta bagi dia. Anda bagi dia mungkin harus 100 juta jenis usahanya yang dia lakonin tadi. Ada yang cuma 5 juta jalan usahanya. Ketika Anda memiliki modal minimal tadi mau menyebut 30, masih ada sisanya, sekarang Anda tidak halal lagi menerimanya. Karena ini harta yang haram, berikan kepada fakir miskin. Saya kira jelas, baik, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian Bapak Rahmat, semoga Allah mudahkan antum dan memberikan kebaikan dalam usaha halal yang antum akan jalankan. Barakallahu fikum. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari Iswanda di Bondowoso, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjadi adat kalau menggadaikan tanah atau sawah, maka tanah tersebut digarap orang yang ambil gadai, Ustaz. Sebagian Ustaz ada yang memperbolehkan. Bagaimana hukum sebenarnya? Orang yang ambil gadai artinya minjam atau yang beri pinjaman? Yang menggadainya, yang apa? Pemberi pinjaman. Nah, diambil oleh yang gadai, sah. Bila anak umumnya punya tanah dan butuh uang, lalu saya pinjam ke Ustaz Ihsan, pinjam uang 10 juta. Lalu sekarang saya tanah, saya ini tanah produktif, lalu siapa yang memanfaatkan, Ustaz Ihsan atau saya? Kita, saya. Ustaz Ihsan yang memanfaatkan tanah tersebut. Ya, kenapa dia bisa memanfaatkan? Dia bayar atau gratis ini manfaatnya? Ya, karena memberikan pinjaman kan? Jadi gratis. Kalau bukan karena pinjaman harus bayar kan? Karena tanah produktif. Harus bayar. Seberapa nilai sewa tersebut yang tidak dibayar oleh pemberi pinjaman tadi? Sebanyak inilah ribanya. Ya, kalau karena ini adalah pinjam dari pinjaman dia dapat manfaat. Walaupun manfaatnya dari tanah tersebut. Iya, ini tanah ini bernilai kan? Dengan disewakan, umpamanya rumah, ya. Ini saya punya 2 rumah. Ini rumah silakan tempatin. Ini sebagai barang gadaian, silakan tempat, walaupun diizinkan oleh pemberi oleh yang meminjam. Karena izin dia tidak menjadikan dia menjadi halal. Karena ini riba. Sama juga bank konvensional memberikan dengan izin dan rela dia mengatakan ini hadiah untuk kamu, hadiah namanya. Tapi riba tetap riba. dia mengatakan hadiah, tapi Allah mengatakan riba. Hey. Ya, walaupun dia mengatakan dengan ikhlas senang hati saya, nah, si penerima, si peminjam memberikan jasa, maka ini adalah riba. Maka kalau umpamanya sudah terlanjur, dan ini sering dan banyak di daerah-daerah, sawah umpamanya digadaikan, si pemilik sawah pinjam uang dan sampai umpamanya tidak terbayar. Karena gimana mau bayar si si petani tadi? Satu-satunya sumber hidupnya sekarang dikuasai oleh pemberi pinjaman. Ya, maka semakin dalam kesusahan. Maka cara bertobatnya si pemberi pinjaman tadi yang sudah menggunakan gadai sawah tadi atau barang tadi sebagai barang jaminan yang digunakan dimanfaatkan oleh dia, hitung berapa perkiraan selama ini. Nah, anda sudah 2 tahun pegang dia, 2 tahun tadi bagi hasilnya, muzaraahnya berapa untuk si pemilik tanah, berapa untuk si pengelola. Berarti sekarang dia mengelola, keuntungan untuk si pengelola ya halal bagi dia. Keuntungan si pemilik tanah ini yang dikuasai oleh si pemberi pinjaman tadi, yang ini adalah riba. Nah, harus dia potong dari hutangnya. Nah, ya, insya Allah. Tadi utang 10 juta, berarti alhamdulillah sudah berkurang musim panen ini 1 juta umumnya hasil panennya. Pas panen tahun depan 2 juta, berarti tinggal 7 juta. Hah? Selesai 10 juta, udah katakan nih, silakan ambil tanah anda lagi. Ketika ambil hutang, tidak. Alhamdulillah utang anda sudah terbayar dengan hasil dari bagi hasil tadi. Kalau ada kelebihan, ya kembalikan uang orang. Ini untuk mobil, motor, seperti ini semuanya. Artinya ketika pemilik sawah dan kebun menggadaikan, dia tetap berhak untuk mengelola tanah. Memang haknya dia. Kalau ada pun menggadaikan motor, ketika diberikan langsung motornya, bagaimana? Ya, sama juga motor umpamanya dia gadaikan. Nih, saya pinjam uang 5 juta nih, saya gadaikan motor saya. Nah, dipakainya untuk ojek. Hey. Atau berapa sewa motor sehari? Nah, artinya sewa motor 50 ribu sehari, harus dipotong hutang yang 5 juta tadi. 50 ribu sehari, berapa lama di anda gunakan motor itu? Kalau anda tidak menggunakan, tidak ada masalah. Hanya di jaminan saja, setelah dia tidak bayar, dijual, maka boleh. Tetapi bila anda pakai, baik untuk ojek atau untuk keperluan anda pribadi atau keperluan rumah tangga anda, harus anda perkirakan sewanya dan dipotong hutang dari si peminjam tadi. Nah, sampai waktunya selesai, imbang antara hutang dengan jasanya, kembalikan hak orang. Bila anda pakai lagi, maka ini menjadi riba. Baik, Alhamdulillah. Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Dan ini menjadi jawaban juga bagi penanya kita, Bapak Salamuddin di Aceh. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diperbolehkan diperbolehkan masjid atau musala mengambil listrik PLN tanpa meteran dan tidak membayar rekening listrik dengan tujuan memanfaatkan untuk aktivitas dakwah di masjid tersebut? Bagaimana? Allah barik fiik. Jazakallahu khair ya akhi. Ini Robin Hood ya. Mencuri untuk kebaikan. Ya. Wallahu ta'ala. Sepertinya PLN memberikan harga khusus atau tidak untuk kebutuhan prestasi ibadah? Wallahu alam. Sebagian negara iya, sebagian negara memang gratis. Sebagian negara untuk kebutuhan ibadah digratiskan oleh pemerintahnya. Di pemerintah kita ada aturannya. Hah? Ada aturannya. Dan tidak wajib masjid dan musala tersebut pakai listrik. Tidak ada listrik, mana Rasulullah SAW mana ada listrik. Tapi makmur masjidnya ya akhi. Makmur masjidnya. Kalau memang tidak mampu umpamanya jamaah di sana untuk pakai masjid, jangan dengan cara mencuri. Ini seperti yang kita katakan tadi, mengambil hak negara adalah baitul mal milik semua orang. Dan di sana ada hak yang non muslim juga, maka hendaklah setiap orang muslim ya, dalam berbuat baik mengikuti syariat Allah jalla fi'ala, bukan dengan cara mencuri seperti ini. Semoga Allah berikan taufik kepada kita. Taib, jazakallah khair, barakallah fiik. Dan pendengar serta pemirsa Raja TV, mungkin ini pertanyaan kami yang terakhir dengan karena keterbatasan waktu yang ada. Dan sebagai khitam, Ustaz, silakan. Jazakallah khair. Ya, keinginan berbuat baik, keinginan untuk mendapatkan yang baik saja tidak cukup bila tidak diiringi dengan ilmu. sesuai dengan kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jangan pernah bosan dan berhenti untuk menuntut ilmu syar'i agar niat baik kita tadi menjadi benar dan lurus sehingga mendapatkan keridhaan dari Allah jalla fi'ala yang merupakan dambaan setiap umat manusia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.